sebab kamu menjadi harapan bagiku, dan juga janjimu menjadi pegangan hidupku. Semua deritamu tangisan untukku, kebahagiaanlah yang selalu ku ucapin setiap doaku dan menjadi dambaanku. Terima kasih.